بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kula bid'atin dhalalah wa kula dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, malam ini kita bisa berjumpa kembali. Ini tentu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Riyadhus Shalihin, karya besar Imam Al-Hafidh Al-Faqih Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita masih di bab di kitab bab niat, hadis yang ke-11 kita masuk sekarang. Ana Abil Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau katakan dari Rasulullah SAW فيما يروي عن ربه, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Rasul dari Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan hadis yang akan kita baca adalah hadis qudsi. Qala tabaraka wa taala innallaha katabal hasanati was sayyi'at. Allah Subhanahu wa taala mencatat al hasanat dan as sayyi'at. Allah mencatat perbuatan-perbuatan kebaikan seseorang ataupun perbuatan-perbuatan kejelekan, perbuatan dosa yang orang lakukan. Tsumma bayyana dzalika, kemudian Rasulullah SAW menerangkan, faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Barang siapa yang mempunyai keinginan melakukan perbuatan kebajikan, barang siapa yang keinginan melakukan tindakan hasanah, alam ya'malha, akan tetapi dia tidak melakukannya, belum melakukannya, atau gagal melakukannya, kata Allah tabarak wa ta'ala indahu hasanah kamilah. Keinginan yang tidak tersampaikan dari keinginan kebaikan, walaupun dia tidak mengerjakannya, Allah akan catat dia di sisinya hasanah kamilah, seperti orang yang melakukan hasanah kamilah sehingga sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha. Akan tetapi kalau seseorang punya keinginan berbuat baik, keinginan melakukan perbuatan hasanah, dan dia menjalankannya, melakukan apa yang dia inginkan dari kebaikan itu, Allah akan catat dia asra hasanatin ila sab'amiyah dukun ila ad'afin kafiratin. Bisa jadi Allah akan menyatat dia sebanyak 10 kali lipat dari apa yang telah dia lakukan. Bisa juga Allah mencatat dia dari perbuatan satu perbuatan itu 700 kali lipat atau lebih dari itu. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha kataballah innahu hasanah kamilah. Keadaan yang ketiga, jika seseorang ingin melakukan satu kecepatan akan tetapi belum menjalankannya atau tidak menjalankan, maka Allah catat dia di sisinya sebagai hasanah kamilah. Padahal apa yang ingin dia lakukan adalah perbuatan kejelekan, akan tetapi tidak dijalankan perbuatan kejelekan itu. Maka barang siapa yang menghendaki perbuatan kejelekan, menghendaki untuk berbuat suatu perbuatan kejelekan, akan tetapi dia tinggalkan, tidak menjalankannya, maka akan dicatat oleh Allah hasanah kamilah, kebaikan secara utuh. Wa in hamma biha fa'amilaha. Bila orang itu ingin melakukan perbuatan kejelekan atau kejahatan, dan dia lakukan perbuatan kejelekan kejahatan itu, kata bahwa Allahu sayyi'atan wahidatan, Allah akan catat kejelekan yang dia lakukan itu satu perbuatan kejelekan. Hadis ini muttafaqun alaihi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi yang lafaznya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca syarah dari Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala tentang hadis mulia ini. Hadis besar ini. Di dalam hadis dikatakan inna Allah katabal hasanah was sayyi'ah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mencatat perbuatan kebaikan dan perbuatan kejelekan. Kata Syekh, kitabatuhu li hasanatin was sayyi'atin. Penulisan yang Allah lakukan terhadap hasanah dan sayyi'ah ini di dalam hadis, di dalam ucapan apa innallaha katabal hasanat was sayyi'ah tashmil ma'nayain, mempunyai dua makna kalimat ini. Allah katabal hasanat was sayyi'ah memiliki dua makna. Apa itu? Makna yang pertama, kitabah dzalika fil lauhil mahfuz, catatan hasanat dan sayiat yang ada di lauhil mahfuz. Itu makna yang pertama. Fa innallaha ta'ala kataba fihi kullu syai'in, karena Allah Subhanahu wa taala telah mencatat segala sesuatu di lauhil mahfuz dengan ucapan apa? Kataba fihi kullu syai'in. Allah telah mencatat segala sesuatu padanya di lauhul mahfuz. Apapun yang akan terjadi di muka bumi ini akan dicatat atau telah dicatat di lauhul mahfuz. Apa dasarnya? Dalilnya adalah surat Al-Qamar ayat 49. Di mana Allah berfirman, inna kulli syai'in khalaqnahu biqadarin. Inna kulli syai'in, sesungguhnya segala sesuatu tidak terbatas sesuatu itu apa. Yang jelas Allah mengatakan, inna kulli syai'in, menunjukkan apapun telah terbatas. Apapun telah tercatat. Khalaqnahu biqadarin. Telah Allah ciptakan sesuatu itu dengan takdir. Sudah ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun segala sesuatu yang ada, yang terjadi, telah ada takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Telah menjadi ketetapan, telah diberi ketetapan oleh Allah. Termasuk al-hasanah was-sayyi'at. Amalan-amalan hasanah, amalan-amalan sayyi'at itu termasuk dalam ayat ini, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Kulla syai'in termasuk hasanah dan sayyi'at. Sehingga hasanah sayyi'at sudah Allah takdirkan, sudah Allah catat, sudah Allah tetapkan di lauhil mahfud. Sudah ada catatannya di lauhil mahfud. Di dalam surat Al-Qamar pula ayat yang ke-53 Allah berfirman, wa kullu saghirin wa kabirin mustatir. Segala sesuatu yang kecil atau yang besar mustatir, telah tercatat. Termasuk segala sesuatu itu, baik yang kecil atau yang besar, termasuk al-hasanat wa sayyiat. Sehingga hasanat yang besar ataupun yang kecil sudah ada catatannya, mustatir. Sayyiat yang besar ataupun yang kecil termasuk yang sudah tercatat di lauhil mahfud. Allah Subhanahu wa taala kataba sayyiat wal hasanat fil lauhil mahfud. Oleh karena itu Syekh menerangkan, menafsirkan dua ayat di atas, menerangkan pula hadis yang sedang kita bahas tentang sayyiat dan hasanat. Dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah mencatat sayyiat wa hasanat di lauhul mahfuz. Itu makna yang pertama. Jadi makna yang pertama, yang namanya sayyiat wal hasanat sudah Allah catat di lauhul mahfuz. Makna yang kedua, atuhu iyahuma idha amilaha al-abd. Dicatatnya sayyiat wal hasanat itu jika seorang hamba melakukannya. Itu makna yang kedua. Kalau makna yang pertama, semua itu sudah dicatat oleh Allah di lauhul mahfuz. Catatannya sudah ada di lauhul mahfuz. Sementara makna yang kedua, bahwa sayyiat wal hasanat akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan seorang hamba jika hamba itu melakukannya. Fa inna Allah taala yaktubuha hasma yaqtadihi hikmatuhu wa hasab ma yaqtadi adluhu wa qadruhu. Sesungguhnya Allah taala mencatatnya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dari hikmahnya, dan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dengan terutama adilnya dan karunia-Nya. Fahatani kitabatani. Maka berikut ini keterangan tentang dua catatan yang dimaksud di dalam hadis kursi ini, yaitu kitabah sabiqah wa kitabah lahiqah. Kitabah yang telah lalu, yang telah Allah catat ada di Lauhul Mahfuz dan kitab Al-Lahiqah, kitab yang akan Allah catat ketika seseorang melakukan perbuatan itu. Atas kitabah yang pertama, catatan yang pertama, itu catatan yang ada di Lauhul Mahfuz, la ya'lamuha illallah azza wa jal. Catatan ini tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah saja. Fakullu wahidin minna la ya'lamu madza kataballahu lahu min khairin aw syarrin hatta yaqdha dzalika syai'. Maka kita ini tidak ada seorang pun di antara kita yang mengetahui apa yang telah Allah catat untuk kita dari kebaikan ataupun kejelekan. Semua itu tidak akan kita ketahui kecuali setelah terjadinya sesuatu itu. Jika telah terjadi, kita baru tahu itulah yang telah Allah katakan kepada kita. Kitab Al-Lahiqah yang kedua adalah kitab Al-Lahiqah. Iza amilal insan amalan kutiba lahu hasab ma yaktadihi hikmahu hikmatu wa adil wal fadl. Jika manusia berbuat dengan suatu perbuatan, maka setelah berbuat, Allah akan catat dia sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dari hikmahnya dan keadilannya dan fadlnya. Itulah dua catatan. Catatan yang pertama, catatan yang telah Allah catat, yaitu di Lauhul Mahfuz, yang merupakan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali hanya Allah saja yang tahu. Sementara catatan kedua adalah catatan ketika amalan itu terjadi, baru dicatat. Jadi perlu diingat, ada dua catatan. Kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah katab al-hasanat wa sayyid. Ya, kalimat kataba mempunyai dua makna, yaitu catatan yang ada di Lauhul Mahfuz dan catatan yang akan dicatat ketika perbuatan itu dilakukan. Kita kembali pada hadis. Tsumma bayyana dzalika, kemudian Rasul menerangkan tentang kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna Allah kataba al-hasanat wa sayyi'at. Itu kaifa yaktub, fa bayyana anna al-insan idza hamma bi hasanatin fa lam ya'malha katabaha Allah hasanah kamilah. Tidak lagi diterangkan bahwa ketika seseorang akan melakukan sesuatu perbuatan kebaikan, ketika seseorang punya keinginan melakukan satu perbuatan kebaikan, ternyata dia tidak menjalankan keinginan yang telah dia inginkan itu, maka katabahallah hasanah kamilah. Walaupun tidak dijalankan, tapi kalau keinginannya adalah keinginan perbuatan kebaikan, tetap Allah catat sempurna seperti yang Allah gariskan. Diberi contoh, dicontohkan oleh Syekh maksud dari kalimat ini. Rajulun hamma ayata tawadda liyaqra al-Qur'an. Ketika seseorang punya keinginan untuk melakukan berwudu lalu ingin baca Quran. Dia ingin berwudu untuk baca Al-Quran. Tsumma lam yaf'al dzalika wa adala anhu. Kemudian dia tidak menjalankan itu, bahkan dia meninggalkannya, berubah keinginan meninggalkan dari perbuatan apa yang hendak dia lakukan itu. Walaupun tidak dijalankan, keinginan berwudu dan membaca Al-Quran, fa'innahu yuktab lahu bidzalika hasanah kamilah. Tetap saja Allah catat sebagai perbuatan kebaikan. Bahkan dicatat secara sempurna. Yaitu ia seperti telah menjalankan wudu dan membaca Al-Quran. Niatan yang baik sudah memberikan faedah, sudah memberikan keuntungan bagi dia. Walaupun dia tidak menjalankan berwudu dan membaca Al-Quran, karena dia sudah berniat untuk berwudu dan membaca Al-Quran, Allah catat, yuktab lahu bidzalika hasanah kamilah. Nikmatnya Allah, murahnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang baru berkeinginan tetapi tidak menjalankannya, tetap dicatat hasanah kamilah. Walhamdulillah. Atau contoh yang kedua, hama yatasaddaq wa'ayyana al-mal alladhi yuridu ayatasaddaq bihi. Jika seseorang yang menghendaki atau ingin bersedekah, bahkan dia sudah mencadangkan, merencanakan, saya akan bersedekah 50 ringgit atau 100 ringgit. Dia sudah siapkan itu. Atau orang yang ingin bersedekah dengan 500 ribu atau 1 juta rupiah, dia sudah siapkan itu. Yuridu ayat sedekah bihi. Akan tetapi, summa amsaka walam yatasaddaq. Kemudian dia tidak bersedekah, tidak jadi mengeluarkan uang itu untuk bersedekah. Dia belanjakan uang itu untuk kepentingan yang lainnya. Fayuktab lahu bidzalika hasanah kamilah. Keinginan yang baik, walaupun tidak direalisasikan, tidak diwujudkan, yuktab lahu bidzalika hasanah kamilah, akan dicatat oleh Allah menjadi hasanah dia, bahkan kamilah, sempurna Allah catat untuknya. Atau contoh yang lain, hama ayyusalli raka'ataini, seseorang yang ingin sholat dua rakaat sudah berniat. Hatinya itu ingin menjalankan sholat dua rakaat. Fa'amsaka walam yusolli. Akan tetapi, dia gagal, tidak jadi sholat. Fa'inau yuktab lahu bidzalika hasanah kamilah. Maka untuk orang yang ingin sholat ini, walaupun tidak jadi sholat, yuktab lahu bidzalika hasanah kamilah, akan dicatat oleh Allah untuknya hasanah kamilah, diberi satu kebaikan secara sempurna. Fa'idh qala qa'il kaifa yuktab lahu hasanah wa huwa lam yaf'alha, bahwa lam yaf'alha. Kalau ada orang bertanya, bagaimana kok dicatat oleh Allah untuknya sebagai satu hasanah padahal dia tidak melakukan perbuatan itu. Fal jawab ala dzalika, kata Syekh, maka untuk itu jawabannya, ayuqal inna fadlullah wasi'. Ini menunjukkan bahwa karunia Allah itu sangat luas. Hadza ham alladhi hadatha minhu ya'tabir hasanah. Keinginan dia untuk melakukan satu perbuatan kebaikan yang keluar dari kalbunya, ya'tabir hasanah, itu termasuk dari perbuatan hasanah dia. Sudah tergolong, dianggap oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai perbuatan hasanah. Oleh karena itu, dicatatlah oleh Allah subhanahu wa ta'ala walaupun dia tidak melakukannya, tapi sudah berniat, akan dicatat sebagai hasanah. Li'anal qalbu hammam. Ima bi khairin, ima bi syarrin. Karena qalbu itu memang hammam. Punya keinginan yang banyak. Selalu timbul keinginan-keinginan di qalbu itu. Dan keinginan yang timbul di qalbu itu bisa jadi keinginan melakukan perbuatan kebaikan, bisa jadi keinginan melakukan perbuatan syar, kejelekan. Faidha hamma bil khair fahadi hasanah tuktab lahu. Kalau dia hamnya itu, keinginannya itu adalah keinginan berbuat kebaikan, maka ini merupakan hasanah. Maka akan dicatat untuknya sebagai satu hasanah. Fa'idha amalaha kataba Allah asyrah hasanat ila sab'amih da'afan ila adhafan kathira. Akan tetapi kalau ternyata dia menjalankan kebaikan itu, dan apabila kalau dia menjalankan kebaikan itu, maka hasanatnya lebih banyak lagi dicatat oleh Allah SWT. Sampai 10 kali lipat hasanat yang dicatatkan oleh Allah SWT. Atau 700 kali lipat. Atau bisa juga ila ad'afan katsira. Ada orang tertentu dicatat oleh Allah SWT ad'afan katsira. Atas satu amalan dicatat lebih dari 700 kali lipat. Apa yang membedakan ada yang catat 10, ada yang 700, ada yang lebih dari itu? Maka kata Syekh, wa hadza tafawud mabni 'alal ikhlas wal mutaba'ah. Yang membedakan itu ikhlasnya orang itu ketika menjalankan satu amalan kebajikan. Yang membedakan pula al-mutaba'ah, mengikuti tata cara Rasul alaihi salatu wasallam. Apakah dia sesuai dengan sunnah apa tidak? Inilah yang membedakan catatan seseorang ketika melakukan suatu perbuatan kebajikan. Ada yang catat 10, ada yang lebih dari itu, ada yang sampai 700, ada yang lebih dari itu. Fakullama kana al-insan fi ibadatihi akhlas lillahi, akhlas lillahi, kana ajruhu akthar. Maka barang siapa di antara manusia yang ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala didasari oleh keikhlasan lillahi taala, kana ajruhu akthar. Maka orang itu akan dibalasi oleh Allah ajarnya lebih banyak. Wa kullama kana al-insan adba'a fi ibadatihi li Rasulillah SAW, kanat ibadatuhu akmal wa thawabuhu akthar. Setiap seseorang yang ketika dia beribadah kepada Allah mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dalam ibadahnya, ibadahnya itu seperti Rasul, ibadahnya itu di atas sunnah, tidak di atas kebid'ahan atau tidak dicampuri dengan kebid'ahan, maka ibadahnya ini lebih sempurna. Barang siapa yang ibadahnya di atas sunnah, maka ibadahnya lebih sempurna. Kalau ibadah seseorang lebih sempurna, maka sawabuhu akthar, pahalanya pun akan lebih banyak. Amal sayyi'ah. Kalau tadi kita berbicara tentang hasanah, sekarang sayyi'ah. Amalan sayyi'ah. Semoga Allah lindungi kita semua. Allah jauhkan kita dari perbuatan sayyi'ah. Faqala, Ijjal Hari katakan, wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha, katabahallah hasanah kamilah. apabila ada seseorang yang sudah mempunyai keinginan melakukan tindakan perbuatan kejelekan, perbuatan dosa yang akan dia lakukan, ternyata falam ya'malha, dia tidak melakukan perbuatan dosa itu tadi, perbuatan jelek itu tadi. Kalau dia sudah ingin melakukan perbuatan dosa tapi dia tinggalkan, dia tidak jalankan, kata Allah hasanah kamilah, Allah akan mencatat dia memperoleh satu kebaikan dengan sempurna. Subhanallah. Hatta perbuatan kejelekan, dia ingin melakukan perbuatan kejelekan, tetapi dia tinggalkan perbuatan kejelekan itu, masih tetap dicatat oleh Allah sebagai hasanah. Contohnya, kata Syekh, rajulun hamma ay yasrib. Seseorang yang ingin mencuri. Walakin zakarallah azza wa jal. Ketika dia akan beraksi melakukan tindakan apa? Mencuri. Dia ingat Allah azza wa jal. Ketika dia ingat Allah subhanahu wa ta'ala, fa'adrakahu khawfallah fa'ataraka as-saraf. Maka ketika rasa takut kepada Allah itu meliputi dirinya, dia tinggalkan perbuatan mencuri karena takut kepada Allah. Fa inna yuktab lahu bidzalika hasanah kamilah. Maka akan dicatat oleh Allah ketika seseorang akan melakukan perbuatan kejelekan dan ditinggalkan karena takut kepada Allah, maka Allah catat hasanah kamilah. Li'anahu taraka fa'al ma'siyah lillahi fa'asiba. Dia dia meninggalkan perbuatan maksiat itu karena Allah, karena takut kepada Allah, maka oleh karena itulah dia dibalasi oleh Allah dengan pahala. Fa'asiba ala zalika kama ja'a zalika mufassiran lil akhar. Hal ini sesuai di dalam lafaz yang lain dalam hadis, di annahu taraka minal jaraya, karena dia meninggalkan perbuatan maksiat itu karena aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seseorang meninggalkan perbuatan dosa, meninggalkan perbuatan kejelekan yang sudah dia niatkan untuk melakukannya, dia tinggalkan karena takut kepada Allah, maka Allah akan berikan hasanah kamilah. Fa'in amala sayyah katabat sayyah wahidah faqad. Maka tetapi ketika seseorang menjalankan perbuatan kejelekan, perbuatan dosa yang dilakukan dicatat oleh Allah cuma satu saja, tidak dilipat gandakan. La tazid, tidak ditambah balasan atas perbuatan kejelekan itu, tidak. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 160. Allah berfirman, man ja'a bil hasanati falau asyru amthaliha wa man ja'a bis sayyi'ah fala yudza illa mithlaha. Barang siapa berbuat al-hasanah, maka Allah akan balas 10 kali lipat. Dan barang siapa yang berbuat kejelekan atau perbuatan dosa, tidaklah Allah balas kecuali apa yang dia lakukan saja. Kalau dia melakukan sekali, ya sekali itu yang Allah katakan. Wahum la yudlamun. Dan mereka tidak dizalimi oleh Allah Ta'ala. Wa hadha hadis fihi dalilun ala i'tibar aniyah. Wa araniyah qad tawassala sahiba ilal khair. Kata Syekh, Di dalam hadis ini ada dalil yang menunjukkan bahwa niat suatu amalan tergantung dari niatnya. Dan niat inilah yang akan mengantarkan seseorang kepada kebaikan. Dari niat inilah akan mengantarkan seseorang kepada kebaikan. Walaupun tidak dijalankan, tetapi sudah niat baik, dia akan mendapatkan khatamah. Tadi diterangkan di atas tentang seseorang yang punya niat perbuatan kejelekan. Ketika tidak terlaksana perbuatan kejelekan itu, akan dicatat sebagai hasanah. Syekh mencetak catatan dalam hal ini. Kata Syekh, sabaq lana anal ihn ala insan idha nawa asyar wa amila amal alladhi yusal ila syar. Bahwa seseorang ketika punya niatan perbuatan jelek akan melakukan perbuatan jelek, dan dia telah melakukan satu perbuatan yang mengantarkan kepada perbuatan jelek, lakinahu ajiz, akan tetapi dia gagal, tidak mampu menjalankannya. Fa inahu yutab alaihi ismun al-fa'il. Maka atas orang yang sudah punya niatan beramal jelek, lalu dia melakukan tindakan yang mengantarkan dia dalam perbuatan amal jelek, akan tetapi amal jelek itu gagal dilakukannya karena tidak mampu, karena ada sesuatu hal lain yang menghalangi dia melakukan perbuatan itu. Kata Syekh, ini berbeda dengan apa yang di dalam hadis. Kalau di dalam hadis, seseorang yang akan melakukan perbuatan kejelekan tapi dia tinggalkan perbuatan kejelekan itu karena takut kepada Allah, akan dicatat sebagai hasanah. Akan tetapi, kejadian yang sekarang akan diterangkan oleh Syekh berbeda. Dia sudah punya keinginan dan sudah melangkah, akan tetapi gagal tidak menjalankannya karena ada sesuatu yang dia tidak mampu menjalankannya. Maka orang yang seperti ini, keadaan yang seperti ini, yuktab alaihi ismi al-fahiri. Hal ini sebagaimana telah diterangkan oleh Syekh dalam hadis, iltaqiya bisayfayhima minal muslimin. Iza iltaqa muslimani bisayfayhima falqatil wal maktul finnar. Jika dua orang muslim berjumpa, keduanya membawa pedangnya, kalau ada salah satu di antara kedua terbunuh, maka falqatil wal maktul finnar. Kedua-duanya masuk neraka. Qala ya Rasulullah hadzal qatil fama banul al-maqtul. Kalau sang pembunuh atau sahabat, jelas maqtul, untuk masuk neraka. Bagaimana dengan yang terbunuh? Kata Syekh, li anau kana harisan ala qatli sahibihi. Karena yang terbunuh itu sesungguhnya juga punya keinginan untuk membunuh sahibnya. Akan tetapi kedahuluan yang satunya lebih cepat untuk membunuhnya. Lah, orang yang kedua yang terbunuh ini tidak membunuh kawannya atau lawannya itu karena ajis, karena tidak mampu membunuh. Sesungguhnya kalau mampu, dia akan membunuhnya. Jadi gagalnya membunuh karena tidak mampu. Lah, atas yang seperti ini, dalam hadis dikatakan apa? Al-qatil wal-maktul finnar. Keduanya dalam rasa. Kata Syekh, hadis ini menunjukkan ketika seseorang akan berbuat perbuatan dosa, akan berbuat perbuatan syar, tetapi gagal karena tidak mampu menjalankannya, bukan karena takut kepada Allah. Bukan dia meninggalkannya karena takut kepada Allah, tetapi karena tidak mampunya dia melakukan itu, berbeda dengan najis yang sedang dibaca. Kalau gagalnya dia karena najis, maka dia akan tetap dicatat sebagai orang yang berbuat dosa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fiik. Hayyakumullah. Jelas tadi suaranya. Ah, jelas, Ustaz. Alhamdulillah, bagus. Ada ikhwan nak tanya soalan, Ustaz. Fadal. Abu Ahmad. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ana mau tanya, jika seseorang... Nama? Ya. Ana Abu Ahmad, Ustaz. Abu Ahmad. Hayyakallah, Abu Ahmad. Ya, Ustaz. Jika seseorang ingin melakukan sesuatu amal soleh, tetapi enggak dilakukan kerana malas, adakah orang tersebut masih mendapatkan pahala yang penuh? Jazakallah khair. Nah, itu termasuk di dalam hadis, faman hamma bihasanatin falam ya'malha, kata Allah Taala, innaha hasanah kamilah. Barang siapa yang mempunyai keinginan melakukan satu perbuatan kebaikan, akan tetapi falam ya'malha, tidak dilakukan. Tidak dilakukan ini bisa karena malas, bisa karena ada gangguan anak atau istri, bisa karena kedatangan tamu, atau bisa karena ada kejadian-kejadian lain. Walhasil, ada penghalang. Subhanallah, di awal mula, dia ingin melakukannya. Tetapi setelah waktunya, dia malas. Maka, yang seperti ini, kata Allah SWT, diterangkan oleh Rasul, katabal hasanah kamilah, akan dicatat sebagai satu perbuatan hasanah secara sempurna. Satu hasanah dicatat. Nah. Jazakallah khairan, Ustaz. Afwan. Assalamualaikum, Ustaz. Oh, ada lagi. Waalaikumsalam. Ana ada satu soalan, Ustaz. Siapa ini? Abdul Hakam. Abdul Hakam. Ya. Yeah. Tapi ini? Tak, bukan. Tadal. Nak tanya pasal takdir. Kalau ditakdirkan yang dia ni seorang yang baik, yang Allah telah tulis dia akan ke syurga, ke neraka. Tapi macam mana dengan yang macam kita bahas tadi, dia nak buat sesuatu amal yang baik, adakah itu juga sudah ditakdirkan, atau kalau dia nak buat benda yang jahat semua tu? Nah, boleh, Ustaz? Faham tak, Ustaz? Apakah amalan kita termasuk yang ditakdirkan begitu? Ya, itulah yang dijelaskan oleh Syekh tadi, bahwa inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Allah SWT menerangkan segala sesuatu termasuk amalan kita. Amalan kita ini telah ditakdirkan oleh Allah SWT. Sudah ada tetapannya. Yaqulu saghirin wa kabirin mustatir. Segala sesuatu yang kecil ataupun yang besar, semuanya sudah tercatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Yang jadi masalah, kita ini tidak ada berita siapa kita, bagaimana keadaan kita. Apakah kita yang ditakdirkan oleh Allah orang-orang yang suka berbuat kebaikan, atau orang-orang yang berbuat kejelekan? Maka yang ditetapkan kepada kita, yang kita harus berlaku adalah ketetapan syariah. Kita jangan pikirkan apa takdir kita bagaimana kalau belum terjadi, tetapi syariat terhadap kita seperti apa. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berbuat kebaikan dan melarang kita untuk berbuat kejelekan. Itulah syariat. Itulah yang harus kita jalankan sekarang. Itulah yang harus kita upayakan hari ini. Sehingga jangan berlandasan takdir lalu pasrah. Oh, saya kalau ditakdirkan baik, ya pasti saya akan menjadi baik. Kalau saya dicerahkan jelek, saya akan jadi jelek. Dari mana kita tahu semua itu? Tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, kalau kita yakin bahwa kita tidak tahu, maka kita yang diperintahkan oleh Allah adalah syariat. Atas apa yang akan datang. Syariat. Sampai datangnya suatu takdir, bahwa kita tak tahu takdir itu. Nah, yang terpenting sekarang bagi kita adalah bagaimana kita bisa menjalankan syariat yang Allah telah tetapkan untuk kita. Oleh karena itu para sahabat radhiyallahu anhum sangat takut kalau ketika dia malas dalam perbuatan kebajikan. Takut kalau Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dia kejelekan. Maka dia setelah itu berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, berikanlah kami husnul khatimah, berikanlah kami kemampuan untuk taubatan nasuha sebelum kematian. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Itu doa-doa salafus saleh. Kita harus mencontoh mereka, bukan sebaliknya berbangga dengan takdir kejelekan pada dirinya. Oh, ketika terjatuh pada kejelekan, ya ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau para sahabat justru takut, jangan-jangan ini yang Allah katakan pada saya, berarti saya akan hancur, saya akan binasa. Setelah itu dia menangis, memohon kepada Allah untuk diberikan hidayah. Nah, inilah contoh teladan yang harus kita tiru. Bukan pasrah mengatakan ini sudah pasti Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Jelas insyaallah. Oh, Ustaz, boleh ana tanya satu soalan ya, Ustaz? Apa? Ya, soalannya daripada seorang ikhwah, apakah antara sebab kenapa para sahabat adalah umat yang terbaik kerana keikhlasan dan mutaba'ah sunnah mereka, hasanah mereka berlipat kali ganda? Nah, soalnya apakah itu? Nah, Ustaz. Nah, betul. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka telah mendapatkan gelar dari Allah Taala radhiyallahu anhum. Allah telah ridho kepada mereka. Kenapa semua itu terjadi? Karena bagaimana mereka menjaga agama dan menjaga sunnah Rasul alaihi salam. Contoh bagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika beliau menjalankan haji. Ketika beliau haji, maka beliau di satu tempat berputar, di satu bukit, beliau berputar. Ketika ditanya oleh para murid-muridnya, kenapa Anda berputar di situ? Maka beliau mengatakan, dulu Rasulullah SAW di tempat ini berputar. Padahal ketika itu Rasulullah SAW di tempat itu melihat rombongan di bawah, di belakang. Sementara Ibnu Umar tidak demikian. Tetapi karena beliau ingin meniru Rasul, ditirunya Rasul di segala halnya. Subhanallah. Sampai jalannya Rasul. Sampai bentuk rambutnya Rasul. Sampai wangi-wangiannya Rasul. Makanannya Rasul. Para sahabat, saya mengatakan, apa? Ketika melihat Rasulullah SAW suka makan labu, maka sahabat itu pun kalau ada labu, dia mencari labu. Ditanya oleh muridnya, Anda kok suka labu? Nah, dijawab, karena Rasulullah SAW suka sekali dengan labu itu. Nah, sampai makanan selera dia, selera yang dia makan harus sesuai dengan Rasul. Selera bentuk pakaian, bentuk rambut, bentuk jalan, ya sesuaikan dengan Rasul alaihissalam. Makanya tidaklah heran kalau mereka menjadi umat yang terbaik. Karena harisnya mereka terhadap sunnah Rasul alaihissalam. Mereka selalu menjaga sunnah Rasul, baik dalam kehidupan seharian ataupun dalam kehidupan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Cukup? Cukup, Ustaz. Nanti kita lain hari lagi. Wafika barakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Assalamualaikum.